Ini kisahku ketika makan geprek Mang Ujang. Siang ini ku lapar sekali, beli geprek yang pedas sekali. Lalu ku makannya pakai tangan. Aduh anjing, aku kepedesan. Aduh anjing, pedes pisan. Aduh anjing, pedes pisan. Geprek Mang Ujang pedes sekali. Gak sengaja garuk-garuk biji. Bijiku kini kepedesan. Bijiku kini kepanasan. Aduh anjing, pedes pisan. Aduh anjing, pedes pisan. Gara-gara gepreknya Mang Ujang, bijiku kini kepedesan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Bijiku sudah aku cuci dengan sabun yang banyak sekali. Tetap saja kayak kebakaran. Bijiku tetap kepedesan. Aduh anjing, pedes pisan. Aduh anjing, pedes pisan. Geprek Mang Ujang pedes sekali. Gak sengaja garuk-garuk biji. Bijiku kini kepedesan. Bijiku kini kepanasan. Tangan, lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Kalau gak mau bijinya kepedesan. Bang bang bang Anjing, panas pisan. Aduh anjing, panas pisan. Bijiku kini kepedesan. Bijiku kini kepanasan. Panas anjing.